Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Kita akan melanjutkan pembahasan kita Riyadhus Shalihin bab karahatul hadis ba'da al-isya al-akhirah, bab tentang dibencinya berbincang-bincang atau ngobrol. Kalau bahasa kita, ba'dal isya, setelah isya, al-akhirah, yang terakhir, yakni setelah salat isya. An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bab ini, yaitu tentang hukum berbicara dengan sesama dalam pembahasan-pembahasan yang pada asalnya mubah, namun hal itu ketika dilakukan setelah isya hukumnya berubah menjadi makruh atau dibenci. Hal ini seperti dijelaskan oleh Nawawi rahimahullah. Apa maksud dari hadis yang akan beliau sampaikan? Beliau awali dengan suatu keterangan singkat. Wal muradu bihi al hadits alladhi yakunu mubahan fi ghairi hadzal waqt. Yang dimaksud dalam pembahasan kita adalah suatu perbincangan yang asalnya hukumnya mubah. Asalnya hukumnya boleh di selain waktu tersebut. Wa fi'luhu wa tarkuhu sawa. Melakukan atau meninggalkannya sama saja, itu hukum asalnya. Hal ini menjadi makruh untuk dilakukan setelah isya karena hikmah-hikmah tertentu. Diterangkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam keterangannya, kata beliau, "Dzalika li'annahu idza tahaddatsa insan ba'da al-isya' yatul bihil majlis." Disebabkan karena apabila seseorang berbincang-bincang setelah isya, ngobrol, biasanya majlisnya akan memanjang. Kemudian akan berakibat tertundanya waktu tidur malam, sehingga akan berakibat kemalasan untuk bangun malam dan bahkan untuk sholat fajar yang wajib. Nah, karena hal tersebut berakibat sesuatu yang buruk, yaitu kurang giatnya melakukan sesuatu yang disyariatkan, disebabkan karena perkara yang mubah, maka yang mubah tersebut akhirnya menjadi makruh. Itulah sebabnya kenapa hukumnya berubah. Kemudian kata Nawawi rahimahullah, fa'ammal hadithul muharram, adapun perbincangan yang memang dasarnya hukumnya haram atau memang dasarnya hukumnya makruh di selain waktu ini ba'dal isya, fahuwa fil hadzal waqt ashaddu tahriman wa karahatan, maka ketika itu dilakukan ba'dal isya tingkatan keharamannya bertambah dan tingkatan kemakruhannya bertambah, semakin haram dan semakin makruh. Wa ammal hadithu fil khair, adapun perbincangan-perbincangan dalam hal yang baik, misal mudzakaratul ilm, seseorang berbincang-bincang dalam bab ilmu, dalam bab pengetahuan agama, hukum-hukum agama, dan yang semisalnya, wahikayat as-salihin, atau berbicara dalam hal menyebutkan kisah-kisah orang yang soleh untuk diteladani, wa makarimil akhlak, begitu pula dalam akhlak yang mulia, perbincangan seputar akhlak yang mulia dan hal-hal yang seperti itu, maslahat dalam bab agama. Wal hadits ma'adh-dhaif, termasuk juga misalnya berbicara dengan tamu, karena tamu datang di waktu itu, maka mau tak mau kita mesti menemui tamu dan berbicara dengannya, ngobrol dengannya. Wa ma'a talibi hajah, atau kita berbicara dengan orang yang sedang memiliki suatu keperluan dengan kita, menyampaikan di waktu itu, wa nahu dzalik, dan yang semacam itu, fala karahata fih, maka tidak dimakruhkan hal itu, tidak terkena hukum ini, bal huwa mustahabbun, bahkan itu disunnahkan. Wa kadal hadith li'udhrin aridin, begitu pula perbincangan karena suatu udhur yang datang mendadak, tiba-tiba suatu keperluan yang mengharuskan kita untuk berbicara di waktu itu, maka itu diperbolehkan. Wa qad tadhaharatil ahadits as-sahihah ala kulli ma dzakartu, dan telah datang dengan jumlah yang banyak hadis-hadis yang sahih tentang apa yang telah kami sebutkan tadi. Artinya kesimpulan-kesimpulan di atas itu telah disarikan dari hadis-hadis yang sahih dan banyak. Karenanya juga Syekh bin Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam syarahnya, jadi kalau begitu dari keterangan tadi bisa disimpulkan bahwa perbincangan-perbincangan ada yang makruh dan haram, yang kedua ada yang mandub ilaih, disunnahkan atau bahkan wajib, yang ketiga ada yang mubah. Bisa kita katakan seperti itu, bisa kita klasifikasikan menjadi tiga pembagian yang besar ini. Pertama, makruh dan haram. Kedua, sunnah atau bahkan wajib. Yang ketiga, mubah. Sesuatu yang asalnya haram dan makruh, dimanapun dilakukannya, tetap hukumnya haram atau makruh. Dan kalau dilakukan setelah isya, menjadi tambah haram dan tambah makruh. Yang kedua, yang wajib atau yang sunnah, maka dilakukan dimanapun dan kapanpun, artinya terkait dengan bab kita, dilakukan kapanpun maka akan tetap sunnah dan tetap wajib hukumnya, walaupun dilakukan ba'dal isya tetap sunnah dan tetap wajib. Hal itu seperti yang tadi dicontohkan oleh Nawawi, kegiatan belajar mengajar, berbicara tentang hal yang bermanfaat dalam bab ilmu, atau bahkan mungkin bisa lebih luas daripada itu dalam bab maslahat-maslahat umum yang lain. Man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas, pembicaraan dalam bab bersedekah atau amal kebajikan atau memperbaiki hubungan masyarakat dan lain-lain. Kemudian pembicaraan yang mubah, asalnya mubah, tapi kalau dilakukan setelah isya, diobrolkan setelah isya, maka menjadi makruh karena bisa berakibat hal yang kurang baik, yaitu timbulnya kemalasan karena tidur yang terlambat, dan bisa menimbulkan kemalasan bahkan dalam melakukan sholat wajib, yaitu sholatul fajr, atau sebelumnya sholat witir dan sholat sunnah-sunnah yang lain. Nah, ini kesimpulannya terkait apa yang disebutkan tadi. An-Nawawi rahimahullah menyampaikan kepada kita beberapa hadis yang melandasi masalah itu. Yang pertama, an Abi Barzah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isya wal haditha ba'daha, muttafaqun alaih. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-naum, beliau tidak suka tidur sebelum isya dan bincang-bincang setelah isya. Dua hal yang beliau tidak sukai menurut hadis ini, hadis dari sahabat Abu Barzah yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dua hal yang tidak disukai Nabi di sini. Yang pertama, tidur sebelum isya. Karena seseorang yang tidur sebelum isya, menyengaja untuk tidur sebelum isya, ini juga berakibat kemalasan untuk melakukan sholat isya, bahkan mungkin terlewatkannya sholat isya, sehingga dia mungkin melakukan sholat isya sudah terlewat waktunya. Oleh karenanya Nabi tidak suka untuk tidur menyengaja dilakukan di waktu tersebut. Terkecuali, kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah, seseorang yang memang betul-betul ngantuk, ya, dan karena kondisi tertentu, dan itu mungkin terjadi, misalnya dia kelelahan karena suatu perjalanan atau pekerjaan sehingga tidak kuat menahan ngantuknya, maka kata beliau, laisa biikhtiyarihi, ini bukan lagi pilihan bagi dia, dia diperbolehkan untuk tidur di waktu itu tentunya, namun tentu dengan berhati-hati dari terlewatkannya sholat isya, sehingga dia mungkin berpesan kepada temannya, kepada keluarganya, atau kalau sendirian mungkin bisa menyalakan apa, pengingat dan seterusnya. Hal yang kedua yang dibenci Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-hadits ba'daha, berbincang-bincang, ngobrol setelah isya. Nah, ini seperti yang tadi diterangkan, yaitu obrolan yang asalnya mubah maka menjadi makruh ketika itu. Adapun yang haram maka tetap haram, adapun yang sunnah atau wajib maka tetap sunnah dan wajib. Hadis berikutnya, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla al-isya fi akhir hayatih. dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW shallal isya, beliau salat isya fi akhiri hayatih, di akhir kehidupannya, yakni di akhir-akhir hayat beliau ketika itu melakukan salat isya. Falamma sallama, maka ketika beliau salam, beliau berkata, ara'aitakum lailatakum hadihi fa inna ala ra'si mi'ati sanatin la yabqa mimman huwa ala dhahril ardi yawma ahadun. Muttafaqun alaih. Artinya, ara'aitakum, tidakkah kalian melihat malam kalian ini, fa inna ala ra'si mi'atin, sesungguhnya pada ujung atau pada awal 100 tahun sejak itu, la yabqa mimman huwa, tidak akan tersisa dari siapa saja yang ada di muka bumi pada hari ini seorang pun. Muttafaqun alaih. Apa tujuan disampaikannya hadis ini di bab ini? Apa kaitannya? Sekilas mungkin tidak terlihat kaitan hadis ini dengan bab kita, karena bab kita adalah tentang dimakruhkannya bincang-bincang setelah isya. Sementara di sini tidak begitu tampak dengan bab tersebut kaitannya. Namun ternyata maksud daripada bab ini atau hadis ini adalah bahwa Nabi SAW setelah isya berbincang-bincang dengan sahabat. Nah, ini di akhir hayat ketika itu Nabi setelah isya berbincang-bincang dengan para sahabat. Beliau mengatakan, ara'aitum ara'aitakum lailatakum hadihi, yakni a'absartum lailatakum hadihi, tidakkah kalian melihat malam kalian ini. Beliau berdiskusi, berdialog dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian beliau sebutkan hadis itu bahwa nanti sampai awal 100 tahun darinya tidak akan lagi yang hidup sekarang tersisa ketika itu. Nah, lepas daripada makna hadis ini, kenapa Nabi berbincang-bincang ketika itu? Karena ini adalah bab ilmu, sehingga menunjukkan bahwa berbincang-bincang setelah isya dalam bab ilmu diperbolehkan. Nah, ini kaitannya hadis ini dengan bab kita. Oleh karenanya Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Sahih Al-Bukhari menyebutkan hadis ini dengan bab as-samar fil ilm. As-samar fil ilm, Al-Bukhari menyebutkan bab terkait dengan hadis ini dengan judul bab as-samar fil ilm. Artinya apa? Bergadang dalam bab ilmu. Seandainya pun kita bincang-bincang dengan teman-teman kita sampai mengambil sekian waktu dari waktu malam, kalau bab ilmu boleh. Dalilnya apa? Ini dalilnya, Nabi sendiri berbincang dengan sahabatnya dalam bab ilmu. Adapun makna hadis ini seperti yang disebutkan tadi, bahwa Nabi SAW mengatakan ara'aitakum. Ara'aita di sini maknanya ar-ru'yah bima'na al-ibsar, bukan bima'na al-ilm. Ara'aitakum yani absartum, absartum lailatakum hadihi. Sehingga di sini karena bermakna ibsar bukan bermakna al-ilm, ru'yah hanya membutuhkan satu maf'ul. Dia bukan dari golongan akhwat dhanna yang membutuhkan dua maf'ul, tapi ini hanya satu maf'ul. Sehingga maf'ulnya lailatakum. Adapun ara'aitakum, ya, kaf pada kata-kata itu la mahalla laha minal i'rab, sehingga seolah-olah hanya ara'aitakum, yakni ara'aitum, seolah-olah begitu, yakni absartum lailatakum hadhihi, tidakkah kalian melihat malam kalian ini? Fa inna ala ra'si mi'atin minha, sesungguhnya di ujung atau di awal 100 tahun darinya, la yabqa, tidak akan tersisa siapa saja yang ada di muka bumi sekarang pada waktu itu. Artinya bahwa sejak itu, kalau ini dinyatakan oleh Nabi di akhir hayatnya, yakni tahun 11 Hijriah, di mana beliau meninggal pada tahun itu. 100 tahun berikutnya berarti 111. Ya. Maka di awal 111, orang-orang yang hidup di ketika itu sudah tidak ada lagi yang hidup. Bukan artinya semua mati, 100 tahun lagi tidak ada yang hidup, tidak. Tapi yang hidup saat itu tidak akan melebihi 100 tahun. Ketika Nabi mengatakan kata-kata tersebut. Nah, ikhwanu fiddin rahimakumullah, sehingga dari sini dipahami oleh para ulama rahimahumullah bahwa para sahabat Nabi tidak ada yang melebihi tahun itu. Para sahabat Nabi tidak ada yang melebihi tahun itu. Maka kalau ada seorang sahabat, atau kalau ada seorang mengaku sahabat begitu, yang masih hidup setelah tahun itu, dipastikan dia adalah berdusta. Oleh karenanya para ulama ketika mendengar seseorang mengaku sahabat setelah tahun-tahun tersebut, dia kalau tidak salah bernama Rotan Al-Hindi, yang mengaku sebagai sahabat setelah tahun itu, maka ulama menyatakan engkau pendusta, jelas engkau bukan sahabat. Dari mana kita mengatakan engkau bukan sahabat? Karena hadis ini Nabi menyatakan sejak tahun itu 100 tahun kemudian tidak akan lagi ada yang hidup. Yang saat itu hidup 100 tahun berikutnya tidak akan lagi ada yang hidup. Ya. Sehingga dari situ jelas dikatakan tadi bahwa dia hanya mengaku-ngaku sebagai sahabat sementara dia bukan sahabat. Terkait dengan hal ini juga mungkin seorang bertanya, bukankah Dajjal ketika itu sudah hidup dan dia akan muncul nanti di akhir zaman? Jawabannya, terkait dengan Dajjal maka itu pengecualian. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk muncul di akhir zaman, sehingga dia tidak termasuk keumuman hadis ini. Ini pengecualian. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam juga terkecualikan, hanya saja Nabi Isa ketika itu laisa ala dhahril ard. Ada tambahan bahwa Nabi Isa tidak di muka bumi, beliau di langit. Dan dari hadis ini juga mungkin kita bisa ambil kesimpulan bahwa Al-Khidir juga telah wafat. Ini terkait dengan banyak kisah yang semua wallahu alam kisah-kisah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan bisa digolongkan dalam kisah-kisah khurafat, yaitu dikatakan Khidir masih hidup sampai saat ini dan dia kadang-kadang bertemu dengan wali fulan dan wali fulan. Wali fulan kadang mengaku saya bertemu Khidir dan dapat pesan ini dan itu. Banyak kisah seperti itu. Maka kita katakan itu kisah tidak benar. Apa dasarnya hadis ini? Tidak mungkin, apalagi Khidir yang sejak itu. Seandainya yang hidup di zaman Nabi, 100 tahun kemudian pasti mati. Apalagi Khidir yang sejak zaman Nabi Musa, ya jelas telah wafat, entah kapan wafatnya. Tapi kalau dikatakan sekarang hidup, jelas itu tidak benar, karena Nabi telah mengatakan seperti ini. Dan karena kisah-kisah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan keakuratannya tersebut, akhirnya sebagian orang banyak menyangka-nyangka sesuatu yang tidak-tidak. Karena dianggap Khidir masih hidup, ciri-cirinya begini dan begitu, akhirnya orang menyangka, oh mungkin fulan, mungkin fulan. Sampai ada kisah salah seorang ulama kita di Madinah, yaitu Syekh Muhammad Umar Al-Fallatah. Beliau sekarang telah wafat rahimahullah. Beliau pengajar di Masjid Nabawi. Suatu saat beliau sholat di Masjid Nabawi. Setelah selesai sholat, terus diikuti orang, diikuti kesana kemari, diikuti sampai akhirnya orang itu berhasil bersalaman, ya, menemui dan mengatakan kepada Syekh Muhammad Umar Fallatah bahwa engkau adalah Khidir. Ya, Syekh Umar pun, Muhammad Umar pun bertanya-tanya, kenapa engkau mengikuti? Ya, karena anda adalah Khidir. Nah, maka beliau pun terakhir-akhirnya, saya Khidir, saya Umar Al-Fallatah. Ya, saya bukan Khidir, bukan Nabi. Nah, ini adalah suatu kisah yang menunjukkan bahwa khurafat semacam itu mesti dijauhi, dan kita berpegang dengan sesuatu yang jelas dalam agama ini, bahwa sudah tidak ada lagi yang hidup seperti yang Nabi SAW katakan dalam hadis ini. Apa yang kecuali yang dikecualikan, yaitu seperti Dajjal, karena itu ada nas, ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan sebetulnya terkait dengan Khidir ini ada hal yang perlu kita perhatikan akibat daripada kisah-kisah tersebut. Karena terkait dengan kisah Khidir ini, orang-orang yang mengaku sebagai wali nanti akan beranggapan bahwa dia boleh melakukan sesuatu di luar syariat Nabi. Sebagaimana Khidir, dia sebagai wali boleh melakukan syariat di luar syariat Nabi Musa. Nah, ini hal yang cukup membahayakan, anggapan seperti ini. Sehingga dengan kisah-kisah tersebut, dianggap dia sebagai imamnya para wali, dia ketemu wali yang ada di umat ini, dia berpesan ini dan itu, pesan-pesan yang mungkin tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad. Kemudian dia melanggar syariat Nabi Muhammad dengan alasan, saya boleh tidak mengikuti syariat Muhammad karena Khidir pun tidak mengikuti syariat Nabi Musa. Nah, ini tentu suatu hal yang sangat berbahaya kalau sampai itu diyakini dan dianggap seseorang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal seperti disebutkan para ulama bahwa yang lebih kuat, Khidir bukanlah seorang wali, tapi dia adalah seorang nabi. Dia melakukan suatu syariat yang itu syariatnya. Memang bukan syariat Nabi Musa, tapi itu syariatnya. Dan dia seorang nabi, dan dia diberi syariat secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Selanjutnya hadis berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu annahum intadharu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam Faja'ahum qariban min syatril masjid, min syatril lail. Fasalla bihim, ya'ni al-isya. Dari Anas radhiyallahu anhu, annahum intadharu, bahwa mereka menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahum qariban min syatril lail, maka Nabi datang kepada mereka mendekati pertengahan malam. Fasalla bihim, lalu Nabi salat bersama mereka, yakni al-isya. Qala, Anas mengatakan, thumma khatabana, lalu Nabi menyampaikan khutbah. Khutbah yang dimaksud ceramah, ya, bukan khutbah resmi setelah isya ada khutbah, tidak, tapi maksudnya adalah suatu nasihat mau'idhah. Faqala, maka beliau mengatakan ketika itu, ala innan nasa qad sallau, ketahuilah bahwa orang-orang telah melakukan salat. Thumma raqadu, kemudian mereka tidur. Wa innakum lan tazalu fi hadhihi fi salatin mantadhartumus salah, dan sesungguhnya kalian lan tazalu fi salatin, tetap berada dalam salat, mantadhartumus salah, selama kalian menunggu salat. Rawahu al-Bukhari. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis ini yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa mereka menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika waktu isya, dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan pelaksanaan waktu isya sampai menjelang pertengahan malam, berarti menjelang akhir waktu isya. Dan sesekali Nabi memang melakukan seperti itu, tentu karena suatu tujuan. Dan secara waktu, sebetulnya waktu yang afdol bagi sholat isya adalah waktu itu. Innaha la waktuha, kata beliau, sungguh itu waktunya. Laula anasyukka ala ummati, kalau saya tidak khawatir memberatkan umat saya, maka itu waktu yang afdol bagi sholat isya. Tapi Nabi SAW adalah orang yang sangat berkasih sayang kepada umatnya, sehingga kalau beliau merutinkan hal itu akan berat bagi umat. Sementara ada yang tua, ada wanita, ada anak-anak, maka beliau melihat kondisi jamaah ketika mereka telah berkumpul di awal malam. Nabi segera melaksanakan salat isya di awal malam. Ketika mereka agak terlambat, Nabi pun mengakhirkan. Dan sesekali sampai hampir pertengahan malam, baru Nabi SAW datang untuk melakukan salat isya ketika itu. Setelah isya dilaksanakan, Nabi kemudian berceramah, memberi suatu motivasi bagi mereka. Beliau mengatakan bahwa orang-orang telah sholat isya dan mereka telah tertidur, yakni jamaah yang lain, karena di Madinah dan sekitarnya masjid bukan hanya satu. Masjid Nabawi itu masjid induknya, masjid jami' yang dipakai dalam kegiatan-kegiatan besar seperti sholat Jumat. Mereka berkumpul di Masjid Nabawi, tapi untuk sholat lima waktu di kampung-kampung mereka juga ada masjid. Maka Nabi SAW mengatakan, orang-orang telah sholat dan mereka telah tidur, tapi kalian sungguh terus berada dalam sholat selama kalian menunggu sholat ini. Nah, ini sebagai tasyji', sebagai motivasi dari Nabi SAW kepada para sahabat. Orang-orang lain telah sholat kemudian tidur, sholat mereka pendek, tapi kalian sampai sekarang atau sebelum saat ini beberapa waktu menunggu sholat sampai hampir tengah malam, semuanya terhitung sholat selama dia menunggu sholat. Nah, ini keutamaan menunggu sholat. Jadi seseorang yang di awal waktu datang menunggu sholat sudah terhitung melakukan sholat sampai dilaksanakannya sholat dan sampai selesai. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, kaitan hadis ini dengan bab kita bahwa di sini ternyata Nabi berceramah setelah isya. Kalau begitu, menyampaikan ilmu setelah isya bukan termasuk sesuatu yang dibenci, bukan termasuk sesuatu yang dimakruhkan, bahkan ini termasuk hal yang disunnahkan. Ya, tergantung keperluan, bisa jadi tiap hari atau tidak tiap hari, tergantung keperluan. Tentunya juga melihat kondisi masyarakat atau kondisi pendengar. Yang jelas bahwa penyampaian ilmu ba'dal isya ada tuntunannya dari Nabi SAW dan bukan termasuk obrolan yang dimakruhkan.